pertemuan singkat dan berjalan sangat cepat, tidak disangka aku langsung terhipnotis olehmu. Setidaknya kamu sempat menjadi milikku meskipun tak lama. Hal itu telah membuatku bahagia. Untukku, setidaknya kamu sempat menjadi milikku meskipun tak lama. Hal itu telah membuatku bahagia. Dan berjalan sangat cepat.